Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan al-qisas. Sekarang syurut wujubi al-qisas. Syarat wajibnya qisas. Qisas baik untuk pembunuhan ataupun untuk luka-luka atau potongnya anggota badan tidak bisa dilakukan, tidak wajib dilakukan kecuali kalau memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, ayyakun al-maqtul musliman ma'sumaddam. Orang yang terbunuhnya itu orang muslim yang terjaga darahnya. Berarti muslim yang terjaga darahnya. فَإِنْ كَانَ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ مُرْتَدًا أَوْ كَافِرًا فَلَا قِصَاصَ إِذْ هَؤُلَاء دَمُهُمْ هَدَرٌ لِجَرِيمَتِهِمْ. Tapi kalau seandainya pezina muhsan, dia kan halal darahnya, maka dirajam. Atau orang murtad juga halal darahnya. Atau orang kafir harbi, orang kafir secara umum, baik kafir harbi maupun kafir zimmi, tidak ada qisas dengan orang muslim. Kenapa? Karena kalau zimmi, kalau harbi halal darahnya, kalau zimmi dia tidak selevel dengan orang muslim. Kedua, ayyakun al-qatil mukallafan. Orang yang membunuhnya itu orang yang mukallaf, balik berakal. Sehingga kalau yang membunuhnya anak kecil atau orang gila, maka tidak ada qisas. Kenapa? Karena pena taktib diangkat dari orang tersebut. Rufi'al qalamu an salasatin as-sabi hatta yablugha wal majnun hatta yufiqa wan na'im hatta yastayqidha. Pena diangkat dari tiga orang. Pertama, anak kecil sampai dia balig, orang gila sampai dia normal, orang tidur sampai dia terbangun. Jadi si pelakunya orang mukallaf. Kemudian yang ketiga, syarat ketiga, ayyuka fi'a al-maqtulu al-qatila fid-din wal-huriyah war-riq. Si orang yang terbunuh itu sepadan, selevel dengan orang yang membunuh dari sisi apa? Agama. Terus sisi apa? Merdeka dan tidaknya. Di sini kan fir-huriyah war-riq. Idh la yuqtalu muslimun bi kafir. Sehingga orang muslim tidak dikisos dengan sebab membunuh orang kafir. Baik orang kafir, walaupun kafir zimmi. Kalau kafir harbi atau murtad, memang halal darahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yuqtalu muslimun bi kafir. Orang muslim tidak dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir. Hadis dari Imam Ahmad. Juga harus selevel dari si merdeka dan tidaknya. Kalau orang muslim membunuh hamba sahaya, itu tidak dikisos. Kenapa? Karena hamba sahaya itu tidak selevel dengan apa? Dengan orang merdeka. Hamba sahaya itu yang ada pada dia adalah dinilaikan. Di sini apa? Li'annal abda mutaqawwam fayuqawwamu biqimatihi. Karena si hamba sahaya itu dihargakan. Kan ada harganya, ini kan? Berapa harganya itu kan? Beda antara satu hamba dengan hamba yang lain harganya. Juga di dalam pernyataan Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan asmina sunnati la yuqtalu hurrun bi abdin. Termasuk sunnah adalah orang merdeka tidak dibunuh dengan sebab membunuh budak. Juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, la yuqtalu hurrun bi abdin. Orang merdeka tidak dibunuh dengan sebab membunuh budak hamba saya. Hadis dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Terus syarat yang keempat, ay alla yakunal qatilu walidan lil maqtul aban au umman au jaddan au jaddatan. Si pembunuhnya itu bukan orang tua korban. Jadi si pembunuhnya bukan ibu bapak atau bukan kakek nenek si korban. Tapi kalau seandainya yang membunuhnya itu, yang si pembunuh itu bapak, dalam arti si anak dibunuh oleh bapaknya atau ibunya atau neneknya atau kakeknya, di sini apa tidak? Tidak dikisos. Karena dalam hadis, Rasulullah mengatakan, La yuqtalu walidun biwaladihi. Tidak dibunuh orang tua dengan sebab membunuh anaknya. Kenapa? Karena secara ya normal, tidak mungkin ayah membunuh anaknya karena dasar apa? Kebencian. Atau karena kesengajaan. Tidak mungkin. Kecuali ya, Imam Malik mengecualikan. Kecuali kalau si, ayah membunuh anaknya di apa disembelih seperti binatang itu kan dia apa dibaringin terus disembelih itu memang unsur sengaja dan sifatnya ya tidak ada subhat yang bisa menghalangi. Tapi kalau maunya ketembak itu kan ketembak itu ada unsur bisa jadi itu kan bisa jadi apa ketembak bukan ditembak. Tapi kalau apa ada nggak orang sengaja kayak hewan itu kan di apa dibaringin terus disembelih unsur tidak sengaja ada nggak? Tidak mungkin tidak tergambar tapi kalau tembak kan bisa aja saya nggak sengaja itu masuk akal kan tapi kalau apa disembelih di apa dibaringin itu klaim tidak sengaja tidak diterima. Tapi secara umum orang tua membunuh anaknya baik ibu atau bapak atau kakek nenek itu tidak dikisos. Tadi berdasarkan hadis la yuqtalu walidun biwaladihi. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya hadis sahih. Jadi itu syarat wajibnya qisas. Kemudian syurut istifa'il qisas. Syarat pelaksanaan apa? Qisas atau memenuhi qisas. Maksudnya ketika syarat-syarat wajibnya sudah terpenuhi, nah ada syarat yang lain yang mesti terpenuhi juga supaya qisas bisa dilaksanakan. Bisa jadi tadi hal-hal tersebut apa terpenuhi, tapi ada hal-hal syarat-syarat yang dalam pelaksanaannya tidak apa tidak bisa menjadikan tidak bisa dilaksanakan. Yang pertama syaratnya ayyakuna sahibul haq mukallafan. Jadi kalau tadi udah terpenuhi, nah sekarang pas pelaksanaannya si punya hak itu dalam arti berarti ahli waris si korban itu harus mukallaf. Harus orang balig lagi berakal. Tapi kalau seandainya di sini yang punya hak itu anak kecil atau orang gila, maka si pelaku itu dipenjara dulu, ditahan dulu sampai anak kecil itu apa? Balig dan orang gila sampai dia sembuh. Kemudian kalau sudah balik si anak tersebut atau yang gila sudah sembuh, baru dia punya hak apa kisos atau dimaafkan. Makanya kan umpamanya ini ahli waris semua hadir itu kan, tapi masih ada satu bayi. Nunggu ini balik. Jadi penjara dulu, ditahan dulu. Kalau sudah nanti balik atau sadar orang gila, maka di sini mereka punya hak baik kisos atau mengambil diat atau mengampuni dengan cuma-cuma atau damai kepada sejumlah harta tertentu. Di sini Muawiyah radhiyallahu taala anhu telah menahan Hadbah ibnu Khashram pada kisos sampai anak korban apa? Balik dan sahabat tidak mengingkari tindakan Muawiyah radhiyallahu taala anhu tersebut. Itu pertama. Kedua, ayat tafiqo awliya udam al qisas. Seluruh wali darah berarti ahli waris sepakat untuk qisas. Tapi kalau ada salah satu memaafkan, berarti gugur qisasnya beralih ke kemal itu kan. Dan di sini fa'in afa ba'aduhum fala qisas. Bila sebagian memaafkan maka tidak qisas. Wa man lam ya'fu falahu qistuhum min adiyah. Orang yang tidak memaafkan maka dia punya bagian dari diat. Kemudian syarat ketiga. ayyumana fi hali al-istifa'i at-ta'addi bi alla yata'adda al-jurhu mislahu wa alla yaqtula ghayra al-qatil wa alla yuqtala ghayra al-qatil wa alla tuqtala imra'atun fi batniha janinun hatta tad'a wa tufsima waladaha hatta la yata'adda al-istifa'i ila ghayra al-qatil. Apa pelaksanaan kisosnya itu aman dari menimbulkan kerugian kepada pihak yang bukan pelaku. Atau aman dari merembet ke yang lebih itu kan. Umpamanya kisosnya pada luka itu kan. Umpamanya. Tidak boleh apa melebihi dari apa dari luka yang apa yang korban. Terus juga ketika kisah tidak boleh membunuh selain orang yang membunuh. Kalau ya perempuan yang dikisahnya, kalau dia sedang hamil, tidak dikisah dulu. Sampai dia melahirkan, terus anaknya udah bisa lepas dari susuannya, baru dikisah. Kenapa? Kalau dikisah nanti bayinya mati juga, jadi korban juga. Kemudian syarat keempat, ayyakun al-istifa bihadrati sultan, atau man yunibuhu hatta yu'mana al-haifa wa ta'addi. Pelaksanaan kisos itu dihadiri oleh sultan, penguasa atau wakilnya supaya aman dari sikap apa aniaya atau zalim. Kemudian yang kelima, al-aslu bil kisos ay yuqtala al-qatil bit tariqah allati qutila biha. Hukum asal pada kisos adalah si pembunuh itu dibunuh dengan cara yang mana dia membunuh korban dengan cara tersebut. Kenapa? Itu tuntutan daripada kisos. Itu mumasalah dan musawah. Kecuali kalau apa? Kalau pembunuhannya itu apa? Terlalu lama. Maksudnya sampai dengan penyiksaan. Kan? Maka itu cukup dengan pedang. Karena Allah mengatakan maksudnya tentang kisos itu, "Famani atada alaikum fa'atadu alaihi bimisli ma atada alaikum. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih." Kalau kalian memberikan hukuman, maka berikanlah hukuman setimpal dengan apa yang kalian ditimpa kalian mendapatkannya. Maksudnya ketika memberikan balasan ya setimpal dengan yang sama. Kalau orang membunuh dengan apa di penggal lehernya berarti di penggal lehernya. Orang membunuh dengan ditusuk ya ditusuk. Orang membunuh dengan ditenggelamkan berarti ditenggelamkan. Orang membunuh dengan apa kepalanya dibenturin tembok dibenturin. Dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Anas ibn Malik bahwa seorang apa an-najariyatan wujida ra'suha qad radda bain hajarain, seorang anak gadis kecil didapatkan dia kepalanya digeprek ya itu kan digeprek di antara dua batu. Kemudian fasaluha, orang-orang bertanya, man sana'a biki hadza, pulanun hatta zakaru yahudiyan, siapa yang memperlakukan hal ini kepada kamu. Terus sebutan sampai ketika disebutkan orang Yahudi, fa'auma'at bira'siha, dia mengisyaratkan dengan kepalanya dia. Kemudian fa'ukhidhal Yahudi, ditangkap orang Yahudi itu, fa'aqarabihi, terus dia mengaku, fa'amar Rasulullah SAW ayyuradda Rasul baina hajarini, terus Rasul merintahkan agar si orang Yahudi kepalanya apa? Sama, digeprek juga. Jadi kalau orang apa? Oh, kasihan kan? Tapi kan itu kiswas. Jadi kalau kemarin apa Daulah Islamiyah menenggelamkan itu karena apa? Kisos. Karena korban apa? Ditenggelamkan juga gitu. Korbannya diledakan juga gitu. Kecuali kalau dengan hal-hal yang dilarang gitu kan. Umpamanya orang diminum khamar gitu kan sampai mati. Itu enggak boleh dengan khamar tapi diminumin air apa? Sampai mati. Ganti. Jangan homer tapi air. Atau kalau seandainya dengan sihir dibunuhnya. Gak boleh dengan sihir. Karena sihir diharamkan. Tapi intinya dalam kisah hukum asalnya apa? Dengan yang semisal, kecuali yang diharamkan dengan sendirinya. Dalam hadis Rasul mengatakan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Orang kan kadang ketika mengingkari daulah menyembelih ya, mereka berdaya dengan hadis ini. Kalau kalian membunuh maka baiklah dalam membunuh. Ketika kalian menyembelih maka baiklah dalam menyembelih. Kan disebutnya sembelih gitu kan? Ya. Kan di sini orang berdaya dengan hadis ini untuk mengingkari apa? Penyembelihan itu kan. Habis di hadis itu apa? Menyembelih hukumnya buat cuma baik-baik menyembelihnya gitu kan? Kan itu. Ada menyembelih yang tidak baik dengan pisau, Pak. Tumpul kan gitu. Kan itu. Jadi justru apa? Dalam hadis itu ada apa? Justru ada hujahnya gitu kan. Kan harus baik-baik itu mengundung orang itu. Lanjutin coba hadisnya gitu. Wa idza dzabhtum fasinu dzibha gitu kan. Wal yurih ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Jadi yang menyembelih boleh. Apa hewan itu kan? Apalagi dalam kisah. Yang dilarang itu apa? Apa? Dengan pisau tumpul. Gitu. Karena kan orang, oh hewan aja dibunuh dengan cara baik-baik. Kan itu ya alasannya. Padahal di hadisnya, Pak. Gitu. Kemudian sekarang, al-jama'atu tuqtalu bil wahid. Sekelompok orang dibunuh dengan sebab membunuh satu orang. Jadi kalau ada sekelompok orang, 10 orang, atau berapa orang, bersekongkol membunuh satu orang sampai mati. Maka semuanya dikisos. Jadi baik sedikit maupun banyak pada zaman Umar ibn Khattab, sejumlah orang membunuh seorang dengan cara ghilah. Maka Umar mengatakan, lawata tamala alaihi ahlus san'a la qataltuhum bihi. Seandainya seluruh penduduk San'a, Yaman, kota San'a, bersepakat, bermupakat membunuh orang itu, tentu aku akan bunuh mereka semuanya. Sekarang bagaimana idza amsaka rajulun rajulan wa qatalahu akhar. Seorang memegangi korban. Terus yang satu yang membunuhnya. Punya si A nih dipegangin oleh si B. Si C yang membunuhnya. Kalau seandainya tidak dipegangin oleh si B, si C tidak bisa membunuh si A. Nah, apakah yang dibunuhnya itu si C saja atau si B juga yang memegangi? Di sini ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya si korban ini tidak bisa dibunuh oleh si pembunuh, kecuali karena dipegangi oleh orang yang memegangi, maka yang memegangi dan yang membunuh dibunuh. Kenapa? Karena keduanya bersyarikat dalam membunuh. Ini pendapat Imam Al-Lais, juga Imam Malik, juga An-Nakhai. Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa yang membunuh dibunuh dan yang memegangi dipenjara sampai mati. Jadi penjara seumur hidup. Di sini apa? Wa yuhbasul mumsik hatta yamuta jazaan jaza imsakih lil maqtul. Jadi yuqtalu al-qatil, yang membunuh dibunuh, jadi si C dibunuh, si B di penjara seumur hidup sampai mati di penjara sebagai balasan karena dia memegangi si korban itu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mengatakan, "Idza amsaka ar-rajulu ar-rajula wa qatalahu al-akhar, yuqtal ladzi qatalahu wa yuhbasu ladzi amsaka." Bila seorang memegangi seorang terus dibunuh oleh yang lain, maka yang membunuh dibunuh dan yang memegangi dipenjara. Dan ini pendapat yang rajih karena berdasarkan nas hadis. Kemudian selanjutnya pembuktian kisos kan ketika orang dituduh dituduh membunuh harus ada apa? Bukti. Pembuktian itu apa? Di sini subutul qisas itu atau ya subutul al qisas bima yati. Qisas itu terbukti dengan dua hal. Atau dengan hal-hal berikut ini. Pertama bil iqor dengan pengakuan si pelaku, saya membunuh si fulan. Kalau sudah membunuh tidak butuh, tidak kalau sudah ada pengakuan tidak butuh apa? Saksi gitu kan. Berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujur berkata, "Inni laqa'idun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'a rajulun yaqudu akhar." Saya sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang pria menenteng seorang. Faqala ya Rasulullah, hadza qatala akhi. Wahai Rasulullah, ini orang ini membunuh saudara saya. Faqala maka Rasul mengatakan, innahu law lam ya'tarif aqamta 'alaihi al-bayyinah. Sesungguhnya seandainya dia tidak mengakui, apakah kamu mau mendatangkan saksi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu? Maka Rasul bertanya kepada orang yang digiring itu, dua itu, apakah kamu membunuhnya, membunuh saudara orang ini? Faqala na'am qataltuhu. Orang itu mengatakan, ya, saya membunuhnya. Di sini apa? Mengaku. Tadi kata Rasul, kalau dia tidak mengaku, kamu bisa nggak mendatangkan apa? Saksi. Tapi ketika pas ditanya, orang itu mengaku. Hadis Sahih Muslim juga An-Nasai. Itu pertama. Yang kedua adalah yasbutu bisyahadataini bisyahadati rajulaini adlaini. Terbukti dengan kesaksian dua laki-laki muslim yang adil. Dua laki-laki muslim yang adil. Berdasarkan hadis Rafi bin Hudayj berkata, asbaha rajulun minal ansar bi Khaybar maqtulan fantalaqa awliya'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakaru lahu dzalika faqala lakum syahidan yashhadani ala qatli sahibikum. Suatu hari seorang pria dari Ansar terbunuh di Khaybar. Kemudian wali-walinya datang kepada Rasulullah terus mengabarkan hal itu. Maka Rasul bertanya, apakah kalian punya dua saksi laki-laki, dua saksi laki-laki yang mempersaksikan keterbunuhan saudara kalian? Apa? Dua saksi laki-laki sampai akhir hadis. Makanya Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, wala yuqbalu fihi syahadatu rajulin wa imra'ataini. Tidak diterima dalam masalah kisah ini kesaksian satu laki-laki ditambah dua perempuan. Dalam urusan darah, termasuk dalam urusan takfir itu mesti dua laki-laki. Kalau dalam muamalah, idealnya dua laki-laki. Tapi kalau tidak bisa, satu laki-laki ditambah dua perempuan. Itu urusan harta. Tapi kalau urusan apa? Urusan kemaluan, urusan darah itu harus dua laki-laki. Diterima satu laki-laki dan dua perempuan. Wala syahidin wa yaminit talib. Tidak diterima juga satu saksi dan sumpah orang yang menuntut. Kan kalau dalam urusan harta, orang tidak bisa mendatangkan dua saksi. Tapi dia bisa mendatangkan satu saksi dan ditambah sumpah dia sendiri. Itu harta bisa diserahkan. Urusan harta. Tapi kalau urusan kisos, dua saksi laki-laki muslim yang adil. Dan di sini kata Ibnu Qudamah, la na'lamu fi hadza baina ahli al-ilmi khilafan. Kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam hal ini di antara para ulama. Dikarenakan di sini kisos itu penumpahan darah sebagai hukuman terhadap perbuatan kejahatan sehingga perlu hati-hati dengan disyaratkan dua saksi laki-laki yang ada seperti dalam hudud. Baik di sini sawa'un kana al-qisas yajibu 'ala muslim aw kafirin aw hurrin aw 'abdin li'anna al-'uqubah yuhtatu lidar'iha. Sama saja kisasnya itu wajib atas orang muslim, orang kafir, orang merdeka atau budak. Karena hukuman itu ditolak dengan hati-hati dalam penolakannya. Di sini pengakuan terus apa dua saksi. Nah, ada satu lagi Al-Qasama. Mungkin belum pernah ya dengar ya. Pernah enggak dengar Qasama? Qasama dalam kitab-kitab fikih kecil enggak ada. Ada dalam kitab-kitab fikih besar. Al-Qasama itu adalah ayyujada qatilun fayadda'i awliya'uhu ala rajulin aw jama'atin annahum qataluhu li'adawatin zahiratin ma'rufatin indan nas bainahum fayaglibu ala dhann anna al-qatil dhahaba dhahiyyata tilkal adawah. Yaitu ada orang terbunuh terus si walinya, maksudnya ahli warisnya, mengklaim bahwa si pulan atau sekelompok orang tertentu membunuhnya karena sebelumnya ada permusuhan antara si korban dengan orang itu atau dengan kelompok itu. Dan apa permusuhan ini dikenal di hadapan manusia, sudah diketahui umum bahwa si orang ini punya permusuhan dengan orang itu. Sehingga besar dugaan bahwa si korban ini adalah apa? Korban daripada permusuhan itu. Itu namanya laus ya, qarinah. Atau awla yakunu adawatun bainal qatili wal muttaham. Atau tidak ada permusuhan antara si korban dengan orang yang dituduh. Wa innama syahida syahidun wahidun ala qatli. Akan tapi ada satu saksi yang bersaksi bahwa si pulan membunuh orang ini. Satu saksi. Walamma kanat da'wad dam la tasbutu ila bisyahadati adlaini. Tatkala klaim darah ini tidak bisa terbukti kecuali dengan dua kesaksian orang, saksi dua orang yang adil. Kanat syahadatul wahid kallausi. Maka kesaksian satu orang ini seperti apa? Laus. Laus itu apa? Alamat tanda qarinah. Fatata'ayyanu al-qasama. Sehingga mesti dilakukan qasama. Jadi gambarannya, pertama ya, ada orang terbunuh. Terus si keluarga korban punya kecurigaan terhadap si pulan atau sekelompok orang. Kenapa kecuriga? Karena antara si korban ini dan orang itu sebelumnya ada permusuhan yang dikenal oleh umumnya masyarakat. Tapi tidak bisa apa memastikan kan? Cuma apa? Dugaan besar. Atau misalnya ada orang terbunuh. Terus ada satu saksi yang mengatakan si pulan yang membunuhnya. Satu saksi. Tapi satu saksi kan tidak cukup ya. Nah, tatkala satu saksi itu tidak cukup dalam masalah qisas, maka satu saksi ini dianggap sebagai laus, sebagai qarinah, tanda yang tidak bisa diabaikan. Sehingga mesti qasamah di sini. Bagaimana qasamah? Itu fayahlifu awliya uddam wahum warasatul qatil minar rijal dunan nisa khamsina yaminan muwazza'atan alaihim bihasbi irsihim ala anna hadha qatalahu. Fa'idha halafu yuqadu lahum minhu. Wa inna kala ba'dul warasa walam yahlib saqatal haq. Wa halafa lahumul mudda alaihi khamsina yaminan wa bari'a. Wa'alam anna man iddu'ya alaihi biqatlin wala lausa yubarra'u bihalfihi yaminan wahidah. Yaitu, si ahli waris bersumpah laki-laki aja, wanita tidak, sumpah sebanyak 50 kali sumpah, dibagikan sesuai hak waris mereka. Umpamanya kalau seandainya laki-laki 10 orang, tapi hak warisnya berbeda-beda gitu kan. Yang jelas, yang 10 orang ini, sesuai dengan warisan hak waris masing-masing, bersumpah jumlahnya 50 kali sumpah. Mungkin ada yang kebagian 30, kan? Ada yang cuma kebagian umpamanya 5 sumpah. Yang jelas dari 10 orang itu harus muncul 50 kali sumpah yang mengatakan wasi pulan ini yang membunuhnya. Si pulan ini apa? Yang membunuhnya. Nah, kalau mereka sudah bersumpah bahwa si pulan yang membunuhnya, maka dikisos orang itu. Dikisos. Nah, kalau seseorang dari antara ahli waris itu narik diri, tidak mau sumpah, tidak mau sumpah, maka gugur hak apa hak haknya dan tidak ada qisas sebagaimana dalam apa yang tadi kan, kalau ahli waris memaafkan apa tidak ada qisas kan dalam qisas biasa yang bukan qasamah. Di sini juga kalau tadi tidak mau sumpah maka tidak ada qisas. Nah, kalau gugur haknya berarti di sini sumpah dibalikan kepada tertuduh. Si yang dituduh disuruh sumpah sebanyak apa? 50 kali sumpahan. Jadi sumpah 50 dihitung. Mengatakan saya bukan pembunuhnya. Demi Allah, kan, saya bukan pembunuhnya. 50 kali sumpah. Itu kalau apa? Kalau dalam tertuduh dengan lewat qasamah. Tapi kalau seandainya orang dituduh membunuh tapi tidak ada laos, tidak ada apa? Alamat, tidak ada qarinah. Berarti kan laos apa? Saksi satu orang itu kan, nggak ada. Terus juga tidak ada apa klaim dari ahli waris kaitan dengan adanya permusuhan sebelumnya, tidak ada juga. Maka di sini ketika dituduh cukup sumpah satu kali udah bebas. Tapi tadi kalau seandainya ada laos, ada alamat, yaitu klaim apa ahli waris bahwa dia yang bunuhnya karena memang ada permusuhan sebelumnya atau karena ada satu saksi satu orang, maka apa di sini apa dia cukup apa ketika tadi sebagian ahli waris tidak mau sumpah maka gugur, maka sumpah dibalikan kepada tertuduh suruh sumpah 50 kali sumpahan, setelah itu apa dia bebas, tidak dikisah, tidak nanggung dia juga gitu. Paham kan gambarannya? Kemudian wa in wujidat jussatul qatil fi baldatin fayakhtaru waliyul maqtuli 50 rajulan min hadhil baldah liyahlifu billahi annahum ma qatalu wa la alimu lahu qatilan fa in halafu saqatat anhum adiyah wa in abau wajabat diyatuhu ala ahlil baldati jami'an wa in iltabasal amru kanat diyatuhu min baitil mal. Kalau ditemukan korban apa mayat korban di satu daerah, di satu kampung, maka si wali darah ahli waris korban ini memilih 50 orang dari penduduk kampung itu, laki-laki semua, suruh apa, suruh sumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kalau mereka sudah sumpah maka gugur apa diat dari mereka. Tapi kalau mereka tidak mau sumpah, maka mereka wajib bayar diat orang kampung itu. Tapi kalau masalahnya samar, si keluarga korban juga tidak bisa mengklaim orang kampung ini yang bunuhnya, maka di sini diatnya ke Baitul Mal. Wajib atas Baitul Mal, ke negara. Di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah SAW dihadapkan dengan kasus apa qasamah ini pembunuhan, maka beliau apa menetapkan dengan qasamah ini, di mana beliau berkata kepada wali darah, beliau mengatakan atahlifuna wa tastahiquna qatilakum aw sahibakum, apakah kalian mau sumpah dan kalian berhak untuk apa membunuh pembunuh saudara kalian itu. Faqalu, maka orang-orang itu mengatakan kaifa nahlif wa lam nashhad, bagaimana kami mau sumpah sedangkan kami tidak menyaksikan, wa lam nara, dan kami tidak melihat juga. Faqala, Rasul mengatakan fatubarriukumul yahud 50 yaminan, kalau begitu orang-orang Yahudi sumpah 50 kali sumpah supaya terbebas dari tuduhan itu, karena yang dituduh pembunuhnya orang-orang Yahudi kan, tadi khabar tadi kan. Orang-orang itu mengatakan kaifa na'khudhu aymana qaumin kuffar, bagaimana kami percaya kepada sumpahnya orang-orang kafir. Akhirnya apa, fa'aqalahun nabi sallallahu alaihi wasallam min indihi, maka nabi membayar diatnya dari beliau, dari Baitul Mal. Jadi di sini wali darah tidak mau sumpah, terus ketika orang-orang Yahudi disuruh sumpah juga wali darah tidak percaya, akhirnya apa? Akhirnya oleh Batul malah yang menanggungnya. Seperti itu. Itu namanya apa? Qasama. Jadi kalau seandainya wali darah tidak suka dengan sumpah orang yang apa mudda alaihi, orang yang terduga, maka yang membayarkan diyat itu adalah pemerintah Islam dan orang yang tertuduh apa terbebas. Di sini catatan mazhab Imam Malik Ahmad bahwa dilakukan qisas dengan sebab qasama. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya bahwa dalam qasama itu tidak ada qisas, yang ada diyat saja. Itu qasama. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.